mengusik hati, menggugah hasrat cita dalam diri. Kala saat kan ku jelang, bayangmu semakin samar dan menghilang. Melangkah jauh menutup ragu hatiku ini. Kau ku nanti dalam mimpi. Ku sangka semua hanya harap dalam angan semata. Namun ternyata kini asmara kan bersatu.